Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa inda malikin wa kafatil ulama. Menurut Imam Malik dan menurut seluruh para ulama, ala rijalil ahrar al balighin al uqala tuna ghairihim wa innama tu'khad mimman kana tahta qahril muslimin. Masih berkaitan dengan jizyah, jangan lupa. Menurut Imam Malik dan kebanyakan para ulama, atau seluruh para ulama, bahwa jizyah diwajibkan atas laki-laki merdeka balighinal uqala. Kalimat per kalimat dari para ulama ini memiliki faedah penting. Pertama, rijal. Kharaja minhu an-nisa. Kharaja minhu an-nisa berarti nisa tidak terkena jizyah. Karena mereka hanya ngikut. Ngikut bapaknya atau ngikut suaminya. Al-ahrar. Kharaja minhu. Abid. Ahrar orang merdeka. Berarti budak-budak hamba sahaya tidak membayar jizyah. Walaupun kafir. Al-balighin. Kharaja minhu. Al-balighin. Nam ghairu balig hum aulad banin wa banat, yang belum balig tidak membayar jizyah. Al uqala kharaja minhu al majanin, orang-orang yang gila. Nah, berarti siapa yang terkena jizyah? Laki-laki, bukan perempuan. Orang merdeka, bukan para budak. Yang balig, bukan anak-anak. Yang uqala, bukan orang yang gila. Wa innama tu'khad mimman kana tahta qahril muslimin, dan sifat-sifat ini atas mereka-mereka yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang minta perlindungan atau minta keselamatan atau ingin mendapatkan perlindungan di negeri muslimin. La mimman na'a bidarih, bukan mereka-mereka yang berlindung di rumahnya sendiri, tempatnya sendiri. Wajib tahwiluhum ila biladil muslimin au harbihim, yang tentunya mereka yang di tempatnya sendiri imma mereka dipindahkan ke negeri muslimin atau mereka diperangi sehingga mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Baik. Apalagi yang keluar dari kalimat innama tuqat miman kana tahta qahril muslimin, al-mu'ahad, yang mereka hidup di negerinya sendiri tetapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin, itu juga enggak ada jizyah. Mereka di negeri mereka, kita di negeri mereka, hanya saja ada perjanjian seperti perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Naam. Barakallahu fikum. Wa qawluhu, kita kembali pada hadis. Hadis yang panjang yang berisi wasiat Rasulullah SAW kepada pasukan yang akan diberangkatkan. Wa idza hasarta ahla husnin, kalau engkau mengepung penduduk satu benteng. Al kalam ila akhirih, ucapan ini sampai akhirnya fi hujjatun. Masih ingat ya sampai akhirnya? Kalau mereka minta untuk diberi keputusan hukum Allah dan Rasulnya, maka kalian jangan katakan hukum Allah dan Rasulnya, katakan ini hukum dari kami. Karena kalau kalian melanggar hukum-hukum yang sudah disebutkan atas nama Allah dan Rasulnya, lebih berat daripada kalian mengatakan ini hukum dari kami. Baik. Fihi hujjatun liman yaqulu minal fuqaha. Di sini ada hujjah bagi para fuqaha yang berpendapat dan juga ahlul usul. Innal musib fi masail al-ijtihad wahid. Ini penting sekali faedahnya. Faedah yang membenarkan ucapan para fuqaha dan ucapan para usuliyun yang berkata al-musib wahid. Al-musib في مسائل الاجتهاد واحد. المصيب في مسائل الاجتهاد واحد adalah kaidah. Karena sebagian orang berkata bahwa kalau ada ijtihad maka semuanya benar. Iya Pak ya. Ada orang yang berkata begitu. Ini kan berijtihad, ini berijtihad, ini berijtihad. Dan mereka semua ulama ahlu sunnah, maka semuanya benar dong. Karena mereka sudah berusaha. Tidak. Tidak semuanya benar. Yang benar cuma satu. Yang lain salah. Yang mana yang benar dan mana yang salah? Nah, itulah berijtihad. Dia berijtihad. Dia berijtihad. Kalau yang ini yang benar, yang lain salah. Kalau yang ini yang benar, yang lain salah. Berarti menurut dia, yang pertama yang benar adalah ijtihad saya. Yang kedua berkata, menurut saya ijtihad saya yang benar. Yang ketiga juga akan berkata begitu, menurut saya ijtihad saya yang benar. Maka mereka saling menghormati ijtihad masing-masing, tetapi keyakinan kebenaran tetap hanya satu. Apa dalilnya yang sedang kita bahas? Apa di akhir hadisnya? Karena engkau tidak tahu apakah engkau mencocoki hukum Allah atau tidak. Engkau berijtihad tapi engkau tidak tahu kalau engkau itu mencocoki hukum Allah atau tidak. Ini berijtihad. Ini berijtihad. Ini berijtihad. Ini berijtihad dan seterusnya. Ulama semua, alim semuanya, ulama ahlu sunnah, masya Allah, atba'us salaf rahimahumullah, tapi berbeda-beda pendapatnya. Yang benar yang mana? Menurut dia, ya dia yang benar. Menurut yang kedua yang benar. Menurut tiga, istihadnya dia yang benar. Masing-masing merasa yakin dengan apa yang dia kumpulkan dari hujah-hujah dan dalil bahwa dapat mereka benar. Bagaimana posisi kita sebagai orang di bawah mereka, kaum muslimin? Kita melihat dalilnya masing-masing dari empat ulama ini. Kamu lihat ini alasannya apa, ini alasannya apa, ini alasannya apa. Maka kamu melihat mana yang lebih rajih, mana yang akrab bila sunnah. Kalau ini, maka kamu pilih yang ini, meyakini ini yang benar. Yang ini marjuh. Tidak mencela ulama yang ke satu atau ketiga atau keempat. Tidak. Tapi kita akan katakan ini yang rajih, ini yang marjuh. Titik. Dengan bahasa yang sopan, ini yang rajih, ini yang marjuh, atau ini yang hati saya tentram dengannya. Berarti ijtihad juga. Naam. Berarti kita juga berijtihad. Berijtihad. Tetapi berijtihad di antara ijtihadnya para ulama tadi, membandingkan mana yang lebih meyakinkan dalil-dalilnya. Sahih? Sahih. Sekarang kaitannya dengan hasarta ahla husnin. Kalian sedang mengepung satu benteng. Kalian ulama nih, masya Allah, pemimpin, mujahid, sekaligus alim. Mereka bilang, tentukan kami putuskan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka kamu akan katakan, saya akan menghukumi kalian dengan ijtihad saya. Begitu bahasanya. Mengapa? Karena engkau tidak tahu apakah engkau mencocoki hukum Allah atau tidak. Engkau tidak tahu apakah engkau mencocoki hukum Allah atau tidak. Maka kata Nabi, jangan berikan hukum Allah. Tulis dalam surat perjanjian pada benteng atau kepada orang kafir yang di benteng tadi, aku akan putuskan keputusan dari saya, panglima perang mujahidin Fulan ibni Fulan, menghukumi bahwa kalian hendaklah begini begini ila akhir, tanda tangan. Nah, dan kalian aman. Itu keputusan siapa? Saya sebagai panglima perang. Tetapi saya berijtihad mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ditulis di sini dengan kalimat ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin ijtihad kamu mencocoki hukum Allah? Nah, itu beratnya. Mafhum? Baik. Berarti apa hikmah dari sana? Innal musib fi masal ijtihad wahid. Para ulama yang mengatakan ini rajih pun sesungguhnya bisa salah. Kebenaran tetap satu. Wa huwal ma'rufu min madhhabi Malik, dan ini ma'ruf dalam madhhabnya Imam Malik dan lainnya. Wa wajhul istidlal, dan sisi pendalilannya, li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nassa, qad nassa ala anna Allah ta'ala hukman, anna lillahi ta'ala hukman mu'inan mu'ayyanan fil mujtahidat atau fil mujtahadat. Sisi pendalilannya bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan secara nas, ucapan yang jelas tegas, bahwa Allah memiliki satu hukum mu'ayyanan, hukum tertentu di dalam istihad-istihad mereka ini. 1, 2, 3, 4 beristihad. Sesungguhnya Allah memiliki hukum yang Allah kehendaki tertentu. Mana ini? Mana yang mencocok ya? Ini apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini? Tidak semuanya. Tidak semuanya, salah satu. Dari sini ada yang mencocok hukum Allah, ada yang tidak mencocok. Tapi ijtihad mereka tetap dapat pahala. Dan ini jelas rajih, pendapat yang menyatakan kebenaran hanya satu. Dan dari ijtihad para ulama tetap kita katakan yang benar hanya satu. Tetapi mau dipastikan susah. Pokoknya kita yakin hukum Allah tertentu. Dan salah satu dari mereka ada yang mencocok hukum Allah. Yang mana? Ya kita berisihat, bersungguh-sungguh mencari mana yang lebih dekat dengan dalil, mana yang lebih cocok dengan ayat, mana yang lebih cocok dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Wa man wafaqahu fahuwa al-musib. Siapa yang mencocoki hukum Allah tersebut yang tertentu tadi, berarti dialah yang benar. Wa man lam yuwafiqhu mukhti'un, dan siapa yang tidak mencocoki hukum Allah tadi, berarti dia salah ijtihadnya. Maka dapat pahala dengan benar atau salah berbeda. Berbeda. Dapat pahalanya, dua-duanya dapat pahala. Tapi bukan berarti dua-duanya benar. Bahkan dalilnya pun berkata demikian. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajrani. Wa idza ijtahadal hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad kemudian mencocoki hukum Allah, maka dia dapat dua pahala. Dan siapa yang bersungguh-sungguh berijtihad tapi dia salah, maka dia dapat satu pahala. Perhatikan, dua-duanya dapat pahala, yang ini dua, yang ini satu. Tetapi Rasulullah menyatakan fa'asob, dia benar. Yang kedua, fa'akhto, dan dia salah. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Maka bahasa mengatakan semua benar, itu adalah sesuatu yang aneh. Bagaimana dikatakan semua? Kan beristihad, berarti semua benar. Semua dapat pahala. Tetapi kebenaran tetap satu. Barakallahu fikum. Qauluhu, idza hasarta ahla husnin fa araduka an taj'al lahum dhimmatullah. Kalau engkau mengepung satu benteng musuh, kemudian mereka menginginkan agar engkau memberikan jaminan Allah, maka jangan berikan jaminan Allah, berikan jaminanmu. Mengapa? Karena kalau engkau melanggar jaminan Allah itu berat sekali. Kalau engkau melanggar jaminanmu, maka itu lebih ringan. Apa dhimmah? Al-ahad, perjanjian. Wa takhfir, maknanya tanqud, membatalkan. Yuqal, akhfartar rajul innaqadta ahdahu. Kalau engkau katakan akhfartar rajul, maknanya engkau batalkan perjanjian. Atau bisa pula khafartahu, ajartahu. Wa ma'nahu, maknanya annahu khafa min naqdi man lam ya'rif haqqal wafa bil 'ahd. Maknanya bahwasanya beliau khawatir kalau sampai ada yang membatalkan perjanjian dari orang-orang yang tidak mengerti untuk menjaga perjanjian. aku menginginkan dhimmat Allah, kata musuh tadi. Aku ingin jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah, Allah yang memberikan. Kalau kami akan memberikan jaminan dari kami, kami akan berupaya untuk tidak melanggar perjanjian. Paham ya? Jadi jangan kalian berikan dhimmat Allah pada kalian berikan dhimmatikum antum. Karena khawatir pasukanmu ada yang tidak mengerti kemudian melanggar. Seperti jahalatil a'rab. Seperti orang-orang bodoh dari kalangan badui. A'rab, kamu mengatakan jaminan Allah, ternyata ada yang melanggar. Bagaimana Allah memberi jaminan kau enggak ditepati? Astagfirullah. Yang memberikan perjanjian bukan Allah Taala. Orang tadi panglima perang, maka jangan salah dalam memberikan atau menulis perjanjian. Hada ma katabahu atau ma ahadahu Muhammadun Rasulullah wa Tufail ibn Amr. Iya Pak ya. Perjanjiannya antara Muhammad Rasulullah. Itu pun Tufail ibn Amr tidak setuju sebelum masuk Islamnya. Kalau tahu engkau Rasulullah, aku enggak akan bikin perjanjian ini. Habis. Ali bin Abi Thalib sebagai penulisnya berkata, "La wallahi, tidak demi Allah, aku enggak akan menghapusnya." Kata Nabi, "Mana? Tunjukkan tulisannya." Karena Ali sudah bersumpah dengan nama Allah, maka dibiarkan. Aku yang menghapusnya. Tulisan Rasulullah, beliau sendiri yang menghapusnya. Ditulis Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Maka demikian pula kalian ketika kalian memberikan jaminan atau minta, mereka minta jaminan Allah, katakan aku akan memberikan jaminanku, jaminan kami, pasukan kaum muslimin ini. Wa kanahu yaqul in waqa'a naqdun min muta'ammidin, artinya seakan-akan kalau ada terjadi pelanggaran dengan sengaja, kana naqdu ahdil khalqi, berarti itu melanggar perjanjian makhluk, perjanjian antar manusia. Ahwan itu lebih ringan daripada membatalkan jaminan Allah SWT. Gimana jaminan Allah kok dilanggar, kata mereka yang akan begitu, orang kafir tadi. Kata jaminan dari Tuhan, kok ternyata dilanggar. Akhirnya akan menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini astagfirullah, berbahaya. Sehingga kalau mereka ingin jaminan dari Allah, katakan kami akan memberikan jaminan dariku, dari kami, pasukan kaum muslimin. Qauluhu wa qaulu Nafi' wa qad su'ila 'anid da'wah qabla al-qital. Dan ucapan Nafi' ditanya tentang dakwah sebelum qital. Zakara fi atau dzukira fi, disebutkan padanya anna madhhab Malik yajma' fihi bainal ahadits fi ad-da'wah qabla al-qital. Madhhabnya Imam Malik adalah mengumpulkan, menggabungkan semua dalil, semua hadis. Kesimpulannya, sebelum diperangi harus didakwahi. Hanya saja kadang-kadang didakwahi di dalam waktu yang lain, diperangi dalam waktu yang lain. Paham? Kalau dakwah qabla al-qital itu sudah jelas sepakat para ulama. Dakwah qabla al-qital tidak mungkin diperangi begitu saja tanpa diajak. Baik. Tetapi kadang-kadang bersamaan datang pasukannya dan berkata aslim taslam wa illa fajizya wa illa fanuharibukum fillah, masuk Islamlah kalian selamat, atau kalau tidak kalian mengalah dan kalian membayar jizya di bawah kekuasaan kami, atau kalau tidak kami akan perangi kalian. Hadirin na'azakumullah, ini langsung didakwahinya saat itu. Kadang-kadang tidak. Ada satu kaum diutus oleh Nabi utusan-utusan untuk berdakwah. Tetapi ternyata utusan tadi 100 orang atau 10 orang dibantai di sana. Maka tiba-tiba pada waktu malam Rasulullah SAW bersama pasukannya mendatangi kaum tersebut. Persis begitu fajar menyingsing, Nabi serang mereka tanpa kalimat aslim taslam. Bahkan disebutnya dengan bahasa aghara qauman wahum gharun dalam Sahih Muslim. Aghara qauman wahum gharun, maknanya menyerang dengan tiba-tiba satu kaum dalam keadaan mereka tidak sadar. Jadi tidak tahu menahu tiba-tiba diserang. Kok enggak didakwahi dulu? Sudah didakwahi dan mereka utusan-utusan Rasul dibunuh, dibantai di sana. Maka diserang oleh Nabi SAW dengan tiba-tiba. Apakah itu dakwah qabla al-qital? Sama. Dakwah qabla al-qital, tapi dakwahnya sudah lebih dulu beberapa hari yang lalu. Ternyata diperlakukan demikian, maka diserang. Baik. Qala wa huwa anna malikan qala la yuqatil kuffar qabla an yud'u au yud'aw. Jangan diperangi orang-orang kafir sebelum didakwahi. Wala tultamas ghirratuhum, dan jangan dicari ghirahnya mereka. Ghirah itu kelalaian mereka. Illa an yakunu balagathum ad-da'wah, kecuali kalau sudah sampai padanya dakwah. Fayajuzu an tukhad ghirratuhum, kalau sudah didakwahi ternyata mereka tidak mau mengindahkan, bahkan menyikapinya dengan sebaliknya, maka tukhad ghirratuhum, maka boleh dicari kelalaiannya. Apa maknanya cari kelalaiannya? Tadi serangan fajar dengan tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak tahu menahu. Apa bahasa Arabnya? Aghara yughiru, menyerang dengan tiba-tiba. Wahum gharun, dalam keadaan mereka lalai, tidak tahu menahu. Kapan bolehnya? Idza balaghathumud da'wah. Wa illa fala yajuz. Kalau tidak, tidak boleh. Orang enggak tahu menahu tiba-tiba diserang. Ini kedzaliman. Tidak boleh. Wa hadzal ladzi sara ilaihi Malik wa huwa sahih. Dan ini yang merupakan pendapat Imam Malik, itulah yang benar. Karena faedah dakwah an ya'rif al-adu wa anna al-muslimin la yuqatiluna lid-dunya wala lil-'asabiyyah. Karena di antara faedah dakwah tadi adalah mereka akan paham bahwa kaum muslimin menyerangnya bukan karena masalah dunia, bukan karena keuntungan dunia, bukan karena 'asabiyyah. Wa innama yuqatiluna lid-din, tapi mereka memerangi karena agama. Kalau saja mereka masuk Islam, mereka selamat. Atau kalau mereka tidak menentang Islam, mereka menjadi kafir-kafir zimmi yang tidak mengganggu kaum muslimin, mereka juga aman sesungguhnya. Hanya saja ketika mereka menentang agama, membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh para da'i, maka Allah SAW agharu, Rasulullah agara qauman wahum gharun, maka Allah SAW menyerang mereka dengan tiba-tiba. Wahum gharun, dalam keadaan mereka tidak tahu menahu. Fa idza alimu bidzalik, kalau mereka sudah tahu. Amkana an yakuna dzalika sababan mumilan lahum ilal inqiyadi ilal haq. Kalau mereka tahu bahwa kaum muslimin tidak memerangi kecuali karena agama, bukan karena keuntungan dunia seperti perampok, bukan seperti karena keuntungan masalah hawa nafsu seperti orang-orang barbar, tetapi hanya karena masalah agama, akan menjadi sababan mumilan, akan menjadi sebab yang memberikan mereka condong kepada agama ini dan bisa terikat dengan kebenaran dan mereka bisa mudah menerima agama. Bi khilafi ma idza jahilu maqsudal muslimin, berbeda dengan kalau mereka tidak tahu menahu maksud kaum muslimin tiba-tiba diserang, maka kesimpulan mereka, ini kaum apa tiba-tiba menyerang kami? Ini ajaran apa? Zalim, membunuh, membantai dalam keadaan kami tidak tahu menahu. Baik, itu akan menjadi sebaliknya, mencerca agama. Faqad yadunnuna annahum yuqatiluna lil mamalik, oleh dunia, maka niscaya mereka akan mengira dengan salah bahwa kaum muslimin memeranginya hanya karena ingin berkuasa atau ingin dunia, ingin keuntungan. Fayaziduna 'utuwan wa bughdha, maka mereka justru akan semakin benci, akan semakin menjauh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan tahfadzun al-bab. Alhamdulillah, hadisnya agak panjang, tapi harus hafal. Sebab dalam kalimat ini, setiap kalimat-kalimat dalam hadis ini memiliki faedah yang sangat besar, yang kamu bisa membantah khawarij dengannya. Dan kalian bisa membantah syubhat yang menuduh bahwa Islam ini terus, bahwa Islam ini kejam, bahwa Islam ini ila akhirih, akan terbantah dengan hadis ini. Sehingga tahfaz al-ahadith wal-adillah fi hadal bab hifzan jayyidan. Barakallahu fikum. Wassallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.